sungai hanyu. Itu wilayah Kabupaten Kapuas. Bukalah mata, buka telinga, kemajuannya sungguh luar biasa. Kotanya indah, bersih menawan, sungguh sedap dipandang mata. Siapa dia pemimpin kita? Bapak Haji Mawardi. Itu bukti Bupati Mawardi dalam membangun Kapuas amanah. Sama bangun Banua kita bersama Bupati Mawardi. Karena kita lihat buktinya pembangunan yang besar, berobat gratis, KTP gratis, sungguh besar jasa-jasanya. Sangat terasa oleh rakyatnya. Dari Batanjung ke Sungai Hanyu, itu wilayah Kabupaten Kapuas. Bukanlah mata, buka telinga, kemajuannya sungguh luar biasa. Kotanya indah, bersih menawan, sungguh sedap dipandang mata. Siapa dia pemimpin kita? Bapak Haji Mawardi. Itu bukti Bupati Mawardi dalam membangun Kapuas amanah. Bersama-sama bangun Banua kita bersama Bupati Mawardi. Karena kita lihat buktinya pembangunan yang besar, berobat gratis, pendidikan gratis, sungguh besar jasa-jasanya. Sangat terasa oleh rakyatnya. Dari Batanjung ke Sungai Hanyu, itu wilayah Kabupaten Kapuas. Bukalah mata, buka telinga, kemajuannya sungguh luar biasa. Kotanya indah, bersih menawan, sungguh sedap dipandang mata. Siapa dia pemimpin kita? Bapak Haji Mawardi. Mawardi dalam membangun Kapuas Amanah.